aku padamu, kemanapun kau kan kubawa. Biarpun harus berkorban jiwa dan raga. Demi cintaku padamu, ke gurung ku ikut denganmu. Biarpun harus berkorban jiwa dan raga. Kita takkan terpisah. Dari dipisah laut dan pantai, tak akan goyah sinar cinta.